Kemudian al-wasithiyah, al-aqidatul wasithiyah, al-hamawiyah, at-tadmuriyah. Ini dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Miliki kitab ini. Di mana ketiga kitab itu karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Abu Ja'far Ahmad Ibnu Muhammad At-Tahawi. Al-Aqidah At-Tahawiyah ini ringkas kecil seperti matan Al-Ajurumiyah, tapi juga ya miliki pula bersama syarahnya Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah, Syarhul Aqidah At-Tahawiyah. Ini tinggi ini. Karya Abul Hasan Ali Ibnu Abil Izz, Ibnu Abil Izzi. Dan bihamdillah kalau mau beli ya kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, cari yang ada ta'liqnya Al-Syeikh Yasin Abul Abbas rahimahullahu ta'ala. Itu cetakan Yemen. Udah banyak menyebar kalau gak salah. Kalau Al-Wasithiyah juga ini sudah diterbitkan oleh pencetak-pencetak Mesir. Nah, kalau Tahawiyah ini sepertinya saya belum pernah lihat. Masih cetakan Yaman. Meski jarang, tapi usahakan. Seandainya cuma hanya memiliki Syarah Al-Aqidah Tahawiyah karya Ibnu Abil Izz, tidak mengapa. Tapi ketika dia sudah mendapati ta'liqnya Syekh Abul Abbas Yasin Al-Adani rahimahullahu ta'ala, maka seyukianya ini juga ya menjadi bahan pertimbangan untuk memilikinya. Karena ini kitab-kitab sebagaimana yang telah kita terangkan akan menjadi bekal yang sangat bermanfaat bagi para penuntut ilmu, cepat atau lambat, sekarang atau nanti. Ya, di saat dia belajar atau di saat dia tidak lagi menjadi santri seorang penuntut ilmu yang fokus di sana, di ma'had-ma'had, meskipun itu sangat memberi manfaat sekali tentang kitab-kitab. Kemudian kita lanjutkan yang ke-10 itu ya. Nah, kitab Ad-Duraru As-Saniyah fil ajwibati an-najdiyah jama'a Syekh Abdul Rahman Ibnu Qasim rahimahullahu ta'ala. Miliki juga kitab Ad-Durar As-Saniyah. Ini yang saya tahu ini panjaanu berjilid. Ada sekitar 20 juz kalau enggak salah. Masing-masing satu juz segini ini. Yang saya punya ini. Ya, ada lebih tebal sedikit lah. Nah. Demikian juga kitab Ad-Durratul Mudhi'ah fi Aqidatil Firqatil Mardiyah karya Muhammad Ibnu Ahmad As-Safarini Al-Hambali. Naam. Wa fiha ba'du al-itlaqat allati tukhalifu madhhab as-salaf. Tetapi di dalam kitab ini ya Al-Aqidah As-Safariniyah yang aslinya adalah Ad-Durratul Mudhi'ah fi Aqidatil Firqatil Mardiyah, ada sebagian syair-syair yang menyelisihi madhab salaf. Isinya itu syair-syair, bait syair bersajak, berpantun. Ini Al-Aqidah As-Safariniyah. Seperti kata Syekh, walaysa rabbuna bijauharin wala aradin wala jismin ta'ala fil ula. Dan bukanlah Rabb kita itu bijauharin, yakni bagian yang terpisah, wala aradin, bukan pula bagian yang tidak bisa berdiri sendiri, tidak pula memiliki jasad, jism, ta'ala fil ula, namun dia maha tinggi di atas ketinggiannya. Ini menyelisihi mazhab salaf. Apabila Allah Azza wa Jalla tidak terpisah dengan makhluknya, ini butuh perincian makanya. Nah, apa yang dimaksud dengan laisa rabbuna bijauharin? Karena kebersamaan di sana ada sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sifat kebersamaan secara umum dan itu tidak bisa kita pungkiri. Naam. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini namanya kebersamaan secara umum. Di mana Allah Azza wa Jalla ya menyertai dalam bab ilmunya. Artinya muhitun bikum, mengetahui kondisi apapun yang ada pada kalian, pada hamba-hambanya. Nah, ini kebersamaan secara umum. Di sana ada kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus. Seperti wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Dan bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Atau innallaha ma'al muhsinin. Dan berbuat ihsanlah kalian, berbuat baiklah kalian. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ini harus dirinci. Lidzalika, oleh karena itu, la budda li talibil ilmi an yadrusaha ala syaikhin mulimmin bil aqidati salafiyah. Harus dan harus bagi seorang penuntut ilmu untuk mempelajari kitab ini di hadapan syaikh yang ahli, yang mahir, yang paham dengan ilmu akidah as-salafiyah. Enggak sembarangan ketika belajar kitab ini. Lebihlah maksudnya. Lebih lagi jangan sembarangan. Harus benar-benar kepada orang yang paham betul. Ya, seorang guru tentang akidah as-salafiyah. Dan perkara akidah ini adalah perkara yang sangat penting. Ma'asyiral muslimin ayyuhat talabah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sangat menentukan ini perkara akidah. Apabila seorang, dia masya Allah dalam ilmu dan ibadah, ilmunya, wah sudah tidak ditanya lagi. Hafal Quran 30 juz. Kemudian, dia juga menghafal hadis, misalnya bisa hafal sekian ribu hadis, masya Allah, muamalahnya juga baik sama manusia. Kalau ketemu manusia, seringnya dia tegur sapa, ya dengan bahasa mereka, terbarkan salam. Ala kulli hal dia tetap tegur sapa, masya Allah. Tapi dia memiliki satu akidah, yang akidahnya itu ya, dia meyakini bahwa pada setiap tanggal 1 Syuro ya harus mengadakan sebuah ritual penyembelihan kambing di malam 1 Syuro agar bumi tidak gonjang-ganjing. Satu saja akidahnya itu. Satu saja itu akidahnya. Bab-bab yang lain dia masya Allah ibadah. Sholat malamnya sampai cekung matanya itu. Karena seringnya dia sholat malam. Sehingga terlihat wajahnya itu celong. Cekung lah. Artinya kelihatan pengaruh orang yang sering sholat malam, bangun malam. Atau dia seorang yang dermawan. Atau bahkan dia haji. Umroh. Tawaf di Ka'bah. Masya Allah. Tapi satu dia memiliki akidah. Keyakinan di malam satu syuro. Dia harus mengadakan ritual. Untuk menyembelih kambing. Ya. Dalam rangka menahan bumi. Agar tidak gonjang ganjing. Satu akidah ini. Maka akan merusak semua amalan-amalan yang dia pernah kerjakan. Bayangkan ini. Masya Allah. Ya kan? Hancur lebur itu amal perbuatannya. Hanya karena satu akidah yang tidak benar. Hanya karena satu akidah yang menyelisihi. Akidatus salaf. Akidahnya para salaf. Sehingga ihtimam dalam urusan akidah ini perkara yang sangat-sangat dituntut oleh siapapun. Nah, biasanya seorang itu masya Allah gagahnya. Mari kita kembali kepada akhlak yang mulia. Ini intinya tuh gak ingin apalah. Intinya kedengkian, intinya hasad. Sehingga dicari-cari mana ya kira-kira ini bisa masuk ini. Wah, ini dia bisa masuk ini dalam bab akhlak atau adab misalkan. Itu pun penilaiannya. Nah, kita gak apa-apa yang penting akhlaknya baik. Buat apa kayak fulan misalkan. Adabnya enggak baik. Adabnya tidak seperti, wah dan seterusnya. Jangan dikira ilmu akidah itu juga bukan, jangan dikira ilmu akidah bukan ilmu akhlak. Bukan ilmu adab. Ilmu akidah adalah ilmu akhlak. Bahkan akhlak yang paling utama adalah ilmu akidah. Karena akan mengajari keyakinan seseorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian para ulama membagi ilmu akhlak itu ada tiga. Yang pertama akhlak adab ma'allahi azza wa jalla. Wa hiya afdhaluha wa a'zamuha. Ilmu adab bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang paling afdholnya, yang paling besarnya. Memiliki akidah ahli sunnati wal jamaah. Memiliki akidah ya salaf. Ini menentukan. Ketika dia belajar akidah tauhid misalkan. Dia belajar rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma was sifat. Dia belajar juga ya akidah bahwasanya Al-Qur'an kalamullah dan bukan makhluk. Ini mendidik dia secara adab keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling utamanya dan yang paling menentukannya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah bagaimana? Berarti mempelajari kitab-kitab manhaj. Mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Pelajari itu ilmu hadis. Amalkan itu ilmu hadis. Karena itu merupakan belajar akhlak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak melaksanakan bid'ah-bid'ah. Tapi sebaliknya dia malah menghidupkan sunnah. Ini berarti dia sedang berakhlak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tidak mengerjakan bid'ah. Tidak mengerjakan apa-apa yang menyelisihi daripada ajaran dari Nabi alaihi salatu wassalam. Akhlak ini berarti dia sedang beradab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, akhlak wa adab ma'annas. Akhlak dan adab bersama manusia. Akhlak dan adab bersama siapa? Manusia. Lah inilah Di situ tenggang rasa ada, tegur sapa ada. Jadi ternyata yang pertama yang paling afdhal apa? Yang pertama tadi, berada bersama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita terapkan dalam praktik lapangan. Misalnya, misal ini. Ada orang ini, orang kafir lah misalnya. Orang kafir ini ya. Kalau ketemu wis nego sapa duluan, bahkan wis digeluk dulu. Kita mau ngomong sama dia, dia udah iya-iya dulu, iya-iya. Iya. Jadi mana ketemu tok wis iya-iya. Iya. Urung apa-apa, belum ngomong apa-apa, tapi sudah iya insyaallah. Ya orang insyaallah dia ngomong kafir. Iya. Kem ngomong nak peleme mateng apa rambutane rendel. Ki dia udah iya-iya duluan. Iya wis. Anu peleme mateng. Oh iya wis, monggo. Di arah baik, monggo. Kadang dia malah bawa sarimi, ya kan? Sarimi 2, gula pasir 1/2 kilo, tehnya ya 2 juga, kopinya ya kapal api kecil, kadang ngasih lah setiap bulan. Itu setiap bulan ngasih gitu tuh luar biasa nggak? Luar biasa, orang mau ngasih itu sudah luar biasa. Nah, terus apa lagi keutamaan-keutamaan yang biasanya ditonjolkan itu? Hah? Uang apa? Oh, uang hadiah misalkan. Ya, mungkin ada apalah ini santunan-santunan orang kafir ini. Tapi setiap hari Minggu dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menganggap bahwasanya ada dari selain Allah Jalla wa Ala yang ikut mengatur alam semesta ini. Ini orang gimana nih? Kita menyikapinya gimana nih? Jangan dia jangan diapa-apakan ini, jangan didakwai. Gitu. Dia sudah akhlaknya baik bersama manusia. Buktinya apa? Ngasih sarimi 2 tiap bulan, gula teh kopi, ya kan? Kalau ngomong sudah iya dusit, urung sudah ngomong iya dusit, kan masya Allah kan? Bagaimana dodolan apa? Udibatus iya kisit, pak gerbtuku iya, kan penak itu. Jarangan, tumpun wong sing iya gizit kan jarangan. Ngono-ngono, jarang. Biasanya aja gitu, aja ora. Ini iya gizit ini. Jadi orang dipikir, kok sing gede omong napa, kaya urung mikir. Jadi iya gizit. Jadi kok ngergoleng, ngeralat kan angel. Harus ngomong iya, urung sidang ngomong, harus ngomong iya. Iya kan? Apa terus kemudian ini masya Allah, ini luar biasa ini, akhlak yang masya Allah. Gitu ya, kalau begitu ya wis hidup hanya cukup di dunia saja, ngapain kita ngaji-ngaji kayak gini, ya kan? Gitu-gitu aja kita sing penting kepriwet carane men ditake bagi-bagi sukses mati ya wis rampung selesai. Ya tidak demikian, justru yang pertama kali adalah akidah, keyakinan, itulah akhlak bersama Allah Subhanahu wa taala tanpa mengesampingkan akhlak bersama manusia. Ini pahami baik-baik. Tapi kadang memang terjadi sebaliknya. Lah kalau terkadang terjadi sebaliknya harus dirubah. Ya, harus dirubah. Kadang masya Allah tauhidnya masya Allah dia paham bertawakal kepada Allah. Tapi akhlak bersama manusia min. Nah, biasanya begitu kan. Nah, ya terus dirubah. Karena semuanya penting. Tapi kalau ditanya mana yang paling penting, oh jelas yang pertama. Dan itu dakwahnya para rasul, para nabi dan rasul. Mereka berdakwah, ya, kepada akhlak yang mulia, yaitu mencakup aspek akidah, ya, keyakinan kepada Allahu Jalla wa'ala. Kita kembali. Jadi, seorang penuntut ilmu itu seyogianya mempelajari kitab Al-Aqidatus Safariniyah Al-Hambaliyah di hadapan syekh, guru yang matang di dalam memahami Al-Aqidatus Salafiyah. Karena tadi di sana ada bab-bab yang tidak tepat, bahkan menyelisihi mazhab salaf. Nah. Likai yubayyana ma fiha minal itlaqat al-mukhalifah li'aqidati salafis salih. Agar guru itu menjelaskan apa-apa yang ada di dalamnya. Berupa penyimpangan-penyimpangan yang menyelisihi aqidatus salafis salih. Ini buku-buku atau kitab-kitab dalam bab al-aqidah. Pelajari ini satu persatu. Masya Allah, nikmat. Nikmat ma'asyiral muslimin mempelajari kitab-kitab seperti ini. Ya kan? Al-usulul thalatha, pelajarilah satu persatu. Nah, ikuti pelajaran-pelajaran yang seperti ini, silsilah. Tsanian, yang kedua adalah kitab-kitab yang berkaitan dengan al-hadis. Kitab-kitab hadis. Yang pertama kitab Fathul Bari Syarhu Sahihil Bukhari. Yang pertama kitab Fathul Bari syarahnya Sahih Al-Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Naam. Ini ya kitab yang legendaris yang sampai saat ini belum ada, ya artinya syarah Sahih Al-Imam Al-Bukhari itu syarah yang paling bagus punya beliau. Masih mohon baik. Nah, bahkan pernah salah satu mustafid yang di Yaman, dia namanya siapa dulu ya? Terkenal namanya itu Al-Khudsy. Sebelum zaman fitnah di Yaman, itu dia jago dalam bab hadis dan ilmu mustalahul hadis. Caranya ya bahasa trenek sangir lah. Nek wong bab pintone iki pinter banget, yes. Mulet celah iki angel. Di yang saya bisa masuk, bisa dapat poin itu, di iki susah. Artinya kita tanya dalam bab hadis, seringnya dia tahu terus gitu loh maksudnya. Ketone urung ora ngerti nyong iku, urung tumon maksudnya. Karena kalau sampai dia mengatakan Allahu a'lam bishawab, dia belajar itu. Dia akan cari. Nanti akan saya cari lagi insya Allah. Pokoknya hebat itu. Pokoknya habis ketemu. Dia bilang, sebenarnya saya ingin berkarya. Karya saya ingin meringkas Fathul Bari. Syarah Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Tapi ternyata ketika saya baca Fathul Bari, dari kulit pertama sampai kulit terakhir, itu sepertinya sulit untuk diringkas. Karena semua lafaz yang diletakkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala hampir semuanya itu memiliki faedah yang besar. Kalau saya hilangkan, kalau saya ringkas intinya seperti ini, itu sulit bagi saya. Bayangkan itu. Fathul Bari itu. Berapa juz itu? Hah? Kalau saya punya 13 juz. Sekitar 13 juz, itu pun gede-gede. Kitabnya lebih gede. Baca itu dari kulit pertama sampai kulit terakhir. Yang apa aja jalan. Kita mungkin gak pernah terbesit kan. Iya sama dulu juga. Saya secara pribadi belum pernah terbesit. Kadang kita dengar. Al-Imamu Syafi'i. Sudah hafidhul Quran. Sebelum usia baligh. Bahkan sebelum usia 10 tahun. Atau Al-Imamul Bukhari hafal Al-Quran juga sebelum usia baligh 10 atau 11 tahun. Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala juga demikian. Hafal Al-Quran sekitar 10-11 tahun. Kan aneh gitu loh, ya kan? Aneh, apa iya sih? Benar-benar mereka itu hafal Al-Quran 30 juz. Yang kemudian mereka baru belajar ilmu-ilmu lain. Ilmu hadis, ilmu fikih, apa iya gitu loh. Nang Indonesia wis tumon burung ya. 10 tahun hafal hafiz 30 juz. Setahu tumon burung. Gelis. Jukur guyung-guyung, cok gelis. Butuh kepastian. Semua itu butuh kepastian. Butuh jawaban yang pasti. Iya, ora ya ora. Guyung-guyung cok kok bingung. Ya, maluman. Iya, semua itu butuh kepastian. Ustaz tumon apa burung? Burung belum ya. Nah, artinya langka lah, ya kan? Langka lah. Seakan-akan kita itu enggak percaya, kan begitu. Tapi ketika kita tahu di sana metodenya, budak cilik ya wis. Ya benar, kalau dulu ada anak kecil, jadi kadang ketika dares itu disuruh baca matan-matan. Ada dulu matan Al-Urjuzah. Pernah dengar atau? Matnul Urjuzah. Al-Urjuzah. Pernah dengar? Pernah dengar belum? Matnul Al-Urjuzah. Wah, pokok Urjuzah. Wah, angel teman nih. Iya, sama Al-Urjuzah. Jadi, dia karya siapa ya? Kalau enggak salah, Al-Imam Abu Hanifah. Atau Ibnu Abil Izz. Wallahualam bisawab. Saya lupa, saya ragu. Yang itu isinya adalah kitab sirah. Kitab sirah yang sulit untuk di lafal-lafalnya dihafal itu sulit. Gitu. Itu berisikan sekitar ada 200. 150 atau 200 lebih itulah. Bait syair. Anak kecil belum sampai 10 tahun. Baca lancar banget. Artinya ininya kayak di... Ya kita ngomong lah. Kalau sekolahnya wis kayak gini, lah Quran ya wis ngelotong. Ya betulan itu. Kayak gini aja udah berarti bener gitu loh. Dulu, zaman dulu ketika hafal sebelum balik. Berarti benar itu. Kan begitu. Masya Allah luar biasa. Ya kan? Berarti kalau semakin dia dewasa, semakin besar. Terus sampai dia berkeluarga, terus sampai dia punya anak, terus sampai mati. Iya benar kalau berkarya. Wajar dari dunia kecilnya sudah seperti itu, ya kan? Kita paling 10 tahun jagonya apa coba paling kita? Jago apa? Jago gadget ya. Iya. Kebanyakan pada jago gadget itu. Gadget ya maksudnya ya? Gadget kan? Ya uslah makanannya kayak gue kebri maning gitu loh. Sono gari di urus di dewek maksudnya ngono. Doa, no. Punya cara masing-masing untuk mengarahkan. Nah, intinya yang ingin kita terangkan di sini berawal dari, dari kulit pertama sampai kulit terakhir. Ya wajar itu. Mungkin 4-5 tahun selesai dia dari kulit pertama sampai kulit terakhir menelaah, membaca. Masya Allah, tabarakallah. Belum lagi yang lain-lain. Kutubus Sittah bisa hafal itu. Kutubus Sittah bisa hafal. Kutubus Sittah itu apa aja? Hah? Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, An-Nasa'i. Sittah itu kan 6. Wahidun, 1, Isnaini, 2. Dan Sittah ini Sittatun, ya 6. At-Tirmidzi. Hafal itu. Kalau kita baca itu dari Sahih Bukhari aja mumet ya kan? Mau membaca kita. Apalagi kalau yang cuma satu juz, lembut-lembut banget tulisannya. Bisa hafal itu. Kayak apa gitu loh maksudnya. Ya itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tidak bisa seperti mereka, ya kita jangan ninggalkan semua lah. Begitu. Apa yang tidak bisa kita ambil semua, kita juga jangan tinggalkan semua. Jangan. Ya, ambillah. Bagian, andil. Bersama sanadnya. Begitu. Fathul Bari. Yang kedua, kitab Subulus Salam Syarhi Bulughil Maram Lis-San'ani Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani rahimahullah. Kitabuhu jami'un bainal hadithi wal fiqhi. Kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram karya al-Imam Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani. Ini mengkitab yang mengumpulkan antara hadis dan fikih. Jadi di situ sebutkan hadisnya, kemudian fikih di situ. Fikihnya apa? Hadis yang bisa diambil. Kesimpulannya apa dari hadis yang disebutkan tadi? Karya al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala. Beliau dari mana? Al-Imam As-San'ani dari mana ini? Dari negeri mana ini? Wili. Wallahu a'lam bissawab. Dari negeri mana? Bib. Hah? Sona'a itu mana? Hah? Sona'a mana, Bib? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Sona'a mana? Bil, itu namanya? Wallahu a'lam. Sona'a mana, Bil? Yaman. Sona'a itu ibu kota negara Yaman. Kayak Jakarta, ibu kota negara Indonesia. Ini beliau dari Yaman. Hingga disebutkan belum ada zaman setelah Al-Imam As-San'ani yang menggiring manusia untuk mentauhidkan Allah memiliki pengaruh yang besar. Setelah zamannya Syekh Muqbil. Syekh Muqbil. Ini sebagian kalau menjuluki Al-Imam As-San'ani yang kedua. Berapa abad ini Syekh Muqbil. Jadi kalau kita tanya orang Yaman dari ufuk Yaman selatan, Yaman utara, barat dan timur, insyaallah ketika kita sebut Syekh Muqbil, langsung paham. Oh, Syekh Muqbil. Paham. Artinya beliau seorang da'i ilallahi azza wa jalla rahimahullahu ta'ala. Kitab Nailil Awtar Syarh Muntaqal Akhbar Lishawkani. Kitab Nailil Awtar Syarah Muntaqal Akhbar karya Syawkani. Ini juga ada fikih di situ. Kitab Umdatul Ahkam Lil Maqdisi. Umdatul Ahkam. Biasanya kalau kita belajar itu sama syarahnya. Apa? Taisirul Alam. Karya Al-Bassam. Itu. Tapi Umdatul Ahkam. Wahuwa kitabun mukhtasar. Kitab yang ringkas. Wa'amatu ahadithihi fis sahihain. Dan kebanyakan hadith-hadith yang ada di dalam Umdatul Ahkam itu ada atau berasal dari as-sahihain Bukhari dan Muslim. Fala yahtaju ilal bahti an sihatiha. Sehingga tidak perlu untuk kita cari tentang keabsahannya, kesahihannya. Hampir itu sahih kabeh. Makanya kalau kita beli kitab Umdatul Ahkam, itu dipelajari kitab Umdatul Ahkam, hafalkan itu hadith-hadithnya. Itu sebagai bekal dalam ilmu hadith dan fiqh. Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah li Abi Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Arba'in An-Nawawiyah. Wahada kitabun tayyib. Ini kitab yang bagus. Lianna fihi adaban wa manhajan jayyidan wa qawaid mufidah jiddan. Karena padanya terdapat masalah adab, manhaj yang bagus, kaidah-kaidah yang memberi faedah sekali. Seperti hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak sepantasnya. untuk dilakukannya, untuk diamalkannya. Fahadihi qa'idatun, ini adalah sebuah kaidah. Lau ja'altaha, seandainya kamu jadikan ini sebagai, menjadikannya sebagai kaidah, hiya tariqul ladzi tamshi alaihi lakanat kafiyah. Jalan yang kamu berjalan di atasnya ini sudah cukup sebetulnya. Satu hadis intok dijadikan sebagai kaidah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Naam. Jadi tanda bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak seyogianya dilakukan. Apa-apa yang tidak semestinya dia lakukan. Contohnya apa yang tidak semestinya dia lakukan? Contohnya apa? Apa contohnya? Saya beri contoh ya. Ini dunia santri nih. Dunia santri nih. Dunia santri. Kita berbicara dunia santri. Belum dunia-dunia yang lain. Contohnya main game misalkan. Tahu main game antum? PlayStation itu ada bola, ada game online, ya kan? Sekarang banyak kan viral kan game online. Biasanya santri yang agak kurang ajar itu medengkreng ngritakoni gue, dikasih tahu, jangan mainan game. Dengkreng malah. Dengkreng meteng-meteng kerak kayak cerat ya. Nyengiti banget kadang. Di dalile, biasanya kayak gue, boleh gue. Apa ana dalile gue? Hah, apa ana dalile? Karo iku medengreng. Apa ana dalile? Kalau muslim iku apa ana dalile? Hah? Haram apa? Hah? Haram apa? Iku biasa. Kayak nang di playlist bae iki, enggak lagi ketemu sana iki playlist bae. Aja takoni dalil iku di bukan dileboni dalil kasih sibuk ora bakal nerima gue, ngono-ngono. Ngandel bae. Gereng ngerti santri itu dipelilis bae langsung. Geret kene gode iki dipelilis geret. Mangaring bepek ngene-ngene kandane. Gara-gara takon dalil iki ngene-ngene ngene. Ngene, ayo gue. Diskusi. Apa sekarang manfaatnya itu? Hah? Apa manfaatnya itu game online kayak gitu? Main game, apa manfaatnya sekarang? Yang ada itu madorot itu yang ada. Prakteknya itu madorotnya banyak. Iya. Menelantarkan sholat. Misalkan waktu-waktu sholat. Adzan berkumandang. Jalan maning level 7. Ki. Masa. Gerepti. Tinggalkan. Kok star maning dari nol. Lah, kalah konyong. Akhirnya. Ya jalan maning. Meskipun adzan sudah berkumandang. Lewat itu. Gara-gara apa? Game. Berarti ini menunjukkan jeleknya Islam kamu. Itu. Jeleknya Islam seseorang. Melakukan apa-apa yang tidak semestinya dilakukan. Ini contoh gampang lah ya. Contoh mudah dalam dunia santri. Contoh satu misalkan. Atau yang lain. Sampai larut malam. Sampai larut malam biasanya. Kuat matanya kiri. Buku. Jadi nangaring jorokur. Mojok nangaring asrama. Kamar jebule itu. Ngingoni. HP gue gim-giman. Kuat bisa sampai larut malam itu. Sampai jam 12. Jam 1. Atau jam 2. Kuat itu. Masya Allah. Nanti kalau bangunnya kesiangan. Ya kan Allah Maha Pengampun. Jadi kayak gue. Pintar dalil mantan. Santri-santri kayak gue orang perlu di dalil. Pelilis langsung. Dipelilis. Kandangin. Boleh ngandangin kalau iya emang. Ya mesti harus pakai dalil. Imam Abu Hanifah mengislamkan orang-orang orientalis. Gak keluar itu dalil. Gak keluar. Orang-orang yang mengingkari tentang. Ya adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengatur semesta alam. Orang gue dalil. Qala Allah ta'ala. Gak perlu. Artinya seorang ada sikonnya. Berdakwah itu di mana ini? Orang ini kalau ditanya dalil. Atau diterangkan masalah dalil. Itu malah balelo ini. Beliau cuma. Ya sengeneh. Kayak ada nih. orang-orang orientalis yang dikandani cara-caranya. Ini dalam awal-awal muqaddimah Tohawiyah disebutkan kisah itu. Misalnya ini, misal. Ada sebuah perahu yang dia naik dan menurunkan sebuah penumpang. Penumpangnya naik, turun. Barangnya barang juga naik, turun. Nanti berlayar, dia berlabuh. Beng. Dari satu dermaga menuju dermaga yang lain. Dari Tanjung Priuk menuju ke Poso, menuju ke Banjarmasin, menuju ke... dengan dia mengenai gini, turunkan ini. Dia turunkan gini, turunkan ini. Ya ini naik terus, gitu-gitu. Teratur sehingga nanti datang lagi ke sini lagi sampai hari ini, jam ini, insya Allah. Dah. Kira-kira anak nahkodanya apa orang ya? Nah, ini cokwis. Kira-kira ada enggak nahkodanya yang menyetir dari kapal itu? Ada enggak kira-kira? Kira-kira. Orang-orang serius orang. Kira-kira gimana ya? Jane kan lagi ngarah. Iya, jane. Sehingga kita harus paham. Kalau orang langsung, Allahu khaliqu kulli syai'. Orang langsung begitu. Kira-kira ada enggak? Yang nahkodanya menyetir itu ada enggak kira-kira? Teratur kan? Jelas ada. Wah. Ceramah biasanya orang. Gak harus kayak gitu kan ceramah. Ada, jelas ada. Masa orang kayak gitu beraturnya? Gak ada orang yang mengatakan begitu gak ada nahkodanya. Berarti orangnya geblung misalkan. Orang begini, wah ceramah dia. Bleng. Jadi wis ben rungok nagi sih. Ya wis. Terus kan semakin dia ceramah semakin senang. Terus wis. Ya. Apalagi dengan keadaan dunia. Ada siang, ada malam. Ada hujan, ada terang. Ada dan seterusnya. Kira-kira ada enggak yang ngatur? Oh iya ya. Iya kan? Ini itu maksudnya. Akhirnya mereka berislam itu. Enggak keluar dalil itu. Artinya inilah ilmu untuk menghadapi mad'u. Mad'u ini orang monoton sih, jitok. Tok lagi orang monoton fokeng gitu, nggak kurang kayak gitu salah kayak gitu berarti orang maduki mulak malik warta ini beraneka ragam. Nah ini, masya Allah kan. Ini contoh daripada husni islamil mar'i. Artinya menghadapi kadang kasus-kasus seperti itu tidak perlu. Harus adanya apa? Dalil. Gitu loh. Ini aja sudah cukup. Jadikan sebagai kaidah. Bagusnya Islam seseorang. Di antara bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak dia, apa-apa yang tidak seyogianya diamalkan. Apa saja. HP toleran lah ya. Maksudnya, apa enggak, wong siki. Turun HP nang ngaring pondok apa ana paling ana tuh paling di rumah nang rumah nang wong tuwa dawak siki apa ana misalnya kan gue bantah biasanya kayak gitu tuh ngger kayak gue keton itu. Oke lah kita turun lah kan wis ketone apa ana ya wis sana ge ya wis turun medun. Ada lagi nih biasanya santri dolanan ini satu ini apa namanya Rubik. Tahu Rubik kan tuh? Itu adzan berkumandang itu lewat aja itu. Bahkan ada kadang ya mainan Rubik bangun jam 3:30 bangunlah cari Rubik itu. Sampai adzan subuh itu coba. Rubik kan mungkin larangannya ora terlalu lah ya. Urung tumon nyongke. Peraturan pondok pesantren diantara aturannya adalah tidak boleh membawa rubik burung tumon nyong. Naik HP lah pirang-pirang. Hampir semuanya itu ada aturan itu. Ning rubik burung anak. Burung tumon maksudnya. Karena memang ya enggak ada. Kalau kayak gitu kan berarti mengamalkan yang tidak seyogianya diamalkan. Berarti ini menunjukkan jeleknya Islamnya seseorang. Bukan berarti nggak apa-apa, nggak boleh apa-apa. Boleh. Boleh, tapi kamu harus menempatkan sesuatu yang boleh itu pada tempatnya. Baca Quran baik nggak? Baik nggak? Insya Allah semua yang ada di sini ngomong baca Quran baik. Ini nggak ada baca Quran yang WC, kira-kira kebeli, ada ngomong, baik ini baca Quran. Yang disalahkan bukan baca Qur'annya, tapi kamu menempatkan baca Qur'an di WC, itu enggak boleh. Paham? Nah, silakan sekarang antum selesai setelah ini terapkan ini hadis ini. Sehingga ketika wah ki ketone nyong dolanane ki wis terlalu adoh ye. Perkara yang mubah terlalu adoh. Berarti ini tidak seyogianya dilakukan. Harus berhenti. Ini baru satu contoh loh. Contoh-contoh yang lain itu banyak sekali. Banyak sekali. Udud misalkan, ya kan? Kius dunia bukan santri, Yes. Artinya lebih umum lagi. Udud apa no? Rokok apa haram? Hah, apa no? Apa no dalil kan sunah? Apa aneh karena dalil itu sekarang hanya untuk tinggalan rokok, ya kan? Bukan orang takon, ya kan? Nah, masya Allah. Ternyata kalau kita memang betul kata Syekh Nuzaimin, kalau ini jadikan sebagai kaidah yang kamu akan berjalan di atasnya itu cukup sudah. Oh ini enggak pantas dilakukan, tinggalkan. Berarti kamu baik Islamnya. Oh ini enggak pantas dilakukan, tinggalkan. Berarti kamu baik Islamnya. Oh ini enggak pantas, tinggalkan. Selesai masalah. Cukup ya. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizukumullah.